Pedang ini telah kuselesaikan. Pedang ini terlalu menyita banyak tenagaku. Karena itu taatilah pesanku. Pergunakanlah pedang ular emas itu dengan sebaik-baiknya. Selamat tinggal, cucuku. Kakek! Kakek! Akulah yang telah membunuhmu. Aku telah membunuhmu, Kek. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku yang telah menyusahkan dirimu. Sambil menangis terisak-isak, Anting Wulan mengangkat tubuh kakeknya keluar dari pondok perapian. Sementara itu api dalam tungku itu terlihat mulai meredup. Di luar pondok, Anting Wulan menggali sebuah lubang untuk mengebumikan jenazah kakeknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah pedang ular emas di tangan Anting Wulan. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Emas yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.